tak panggilkan artis kelahiran Kota Buaya Surabaya. Yang satu ini benar-benar sangat dinanti dan yang sangat ditunggu. Artis yang banyak penggemarnya, juga termasuk artis kebanggaan Jawa Timur. Siapa dia kalau bukan Lilin Herlina New Palapa. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.